jadi hitam. Cinta suciku ternoda jadi hina. Angin dan gelombang engkau jadikan, kau ciptakan badai dan tawar. Kini cintaku bagaikan di awang-awang, serasa melayang bergantung tiada berpegang. Pesanku padamu, menjadilah engkau puting kembali. Air yang bening kau cemari jadi hitam. Cinta suciku kau nodai jadi hina. Badai dan tawar, kini cintaku bagaikan di awang-awang, serasa melayang bergantung tiada berpegang.